Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kali tadi kita telah memasuki permasalahan aqidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah senantiasa menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai teladan dalam kehidupan ini. Bahkan tidaklah memahami Al-Quranul Karim dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebagaimana pula kita telah mengetahui bahwa ahli sunnah wal jamaah berusaha untuk menjaga lisan mereka dari mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari para sahabat, menjaga kalbu mereka dari penyakit dengki, penyakit iri yang merupakan salah satu dari penyakit hati terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah senantiasa mendoakan para sahabat agar senantiasa mendapatkan rahmah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ahlul bid'ah wal ahwa dari kalangan Syiah Rafidah dan juga dari kalangan Khawarij yang mereka sangat memusuhi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul bait, dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang mereka tempuh semuanya adalah ad-dhalal, jalan kesesatan yang jauh dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari jalan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala berkata, "Wa laysa lahu fil fai'i haqqun. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin 'an Malik ibn Anas annahu qala: Qasama Allahu ta'ala al-fai'a. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. قوله رحمه الله تعالى وليس له في الفيء حق dan tidak ada baginya bagi seorang yang mencela para sahabat, yang merendahkan mereka, apalagi yang mengkafirkan mereka. Fil fai'i haqqun, terkait dengan harta fai', haqqun, tidak ada hak untuk mendapatkannya. Al fai' dalam istilah syariat, dalam agama Islam, maksudnya adalah harta yang didapat dari orang-orang kafir tanpa terjadi pertempuran. Kalau terjadi pertempuran, maka harta orang-orang kafir itu disebut dengan ghanimah. Sedangkan yang tidak terjadi pertempuran, maka disebut dengan fai. Fai merupakan harta yang dikembalikan kepada baitul mal kaum muslimin. Yang mengaturnya adalah waliyul amr dari kaum muslimin, untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Nah, seorang yang mencela para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang menghinakan mereka, yang merendahkan mereka, yang membenci mereka, tidak ada hak untuk mendapatkan harta fai' tersebut. Walaupun bila ditinjau dari kriteria yang lain, sebagai seorang yang miskin, seorang fakir, atau ibnu sabil, atau yang semisalnya, dari sisi itu sebetulnya berhak mendapatkan. Namun ketika mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, merendahkan mereka, membenci mereka, maka tidak lagi berhak untuk mendapatkan harta fai'. Apa dasarnya? Dasar yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala adalah keterangan dari ulama salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Beliau berkata, akhbarana bidzalika, telah mengabarkan kepada kami tentang hal itu, bahwa orang yang mencela sahabat tidak dapat faid. Orang yang menghina sahabat tidak berhak mendapatkan harta faid. Yang memberitakan tentang hal ini ghairu wahidin, banyak orang, tidak hanya satu orang. An Malik bin Anas, dari Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas berfatwa dengan fatwa yang seperti ini. Al-Imam Malik bin Anas al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Imam Dalil Hijrah, Imam Kota Madinah di masanya, Sahibul Muwatta, Al-Imam Al-Mubajjal, Imam yang mulia, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sangat memuliakan Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau belajar dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dan beliau mengisahkan, Al-Imam Asy-Syafi'i mengisahkan, ketika membaca Al-Muwatta di hadapan Al-Imam Malik rahimahullah untuk mendapatkan ilmu dan riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, beliau membuka kitab Al-Muwatta dengan perlahan karena melihat haibah, wibawa dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala pada jiwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah Imam Ahlul Madinah dan Imam kaum muslimin. Al-Imam Malik berkata, annahu qala, bahwa beliau, yakni Al-Imam Malik rahimahullah berkata, qasamallahu ta'ala al-fai'a, Allah subhanahu wa ta'ala membagi al-fai', menentukan pembagian harta al-fayt di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala, maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, lil-fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka itu ukhriju, diusir, min diyarihim, dari kampung-kampung mereka, wa amwalihim, dan juga diusir dari harta-harta mereka, kaum muhajirin, dari para sahabat Rasulullah SAW, mereka terkhusus dari kalangan orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah, orang-orang yang kaya. Mereka ketika di Mekah sebagai pedagang-pedagang yang sukses. Sebagian mereka tentunya, sahabat Abu Bakar, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, dan yang semisal dengan itu, mempunyai banyak harta di Mekah. Namun mereka ketika mempertahankan Islam, akhirnya diusir dari kampung halamannya, dari Mekah, dan harta yang mereka punya semuanya ditinggal, ditinggal di Mekah. Dalam rangka apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam rangka untuk meraih fadl minallah, keutamaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan dalam rangka untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah perintahkan mereka untuk berhijrah dari negeri Mekah, yang ketiga itu biladul kufur, maka segera mereka tinggalkan kota suci, mereka tinggalkan kota Mekah yang ketiga itu darul kufur, untuk berangkat menuju kota Madinah yang merupakan darul hijrah, tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu mereka lakukan semata-mata untuk mengharap keutamaan dan riba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan hijrahnya mereka dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan membela rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu semuanya adalah orang-orang yang shadiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Islam, di dalam mengamalkan Islam, di dalam membela Islam, di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang muhajirin. Thumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, senantiasa berkata atau berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah pula dosa-dosa saudara-saudara kami yang terlebih dahulu di dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ini rasa benci terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha belas kasihan. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah berkata, faman lam yaqul hadza lahum falaysa mimman ju'ila lahul fayt, maka barang siapa yang tidak mengatakan ini untuk para sahabat, tidak mau bertarahum kepada para sahabat, tidak mau mendoakan kebaikan untuk para sahabat, yang mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu di atas keimanan daripada kita. Falaisa mimman ju'ila lahul fa'il, maka dia tidak termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan fa'il. Dari sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa persoalan sikap terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in merupakan aslun min usul sunnah, aslun min usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak boleh hal ini dianggap ringan, bahkan hal ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak bersikap yang baik terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Perlu diketahui bahwa hubbus sahabah minal iman, hubbul muhajirin wal ansar minal iman. Oleh karena itu, siapapun dari kita hendaknya berusaha menjadikan hati-hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lihat a'immatus sunnah di dalam kitab-kitab hadis mereka, tidak sedikit yang menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan yang lainnya menyebutkan bab-bab khusus atau kumpulan-kumpulan hadis tertentu di dalam kitab sahih tersebut yang berisikan manaqib, yang merupakan jamak dari manqabah, kemuliaan-kemuliaan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik manaqib al-muhajirin, juga manaqib al-ansar, bahkan manaqib sebagian dari para sahabat satu demi satu disebutkan di dalam kitab-kitab hadis tersebut. Di antaranya adalah dalam rangka untuk memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin dengan hujjah wal bayan yang berasal dari hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwa para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling mulia dari umat Rasulullah SAW, orang-orang yang harus benar-benar dijadikan suri tauladan dalam hidup ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah sekiranya pembahasan yang berkaitan dengan aslun min usul ahli sunnati wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lain, maka di sini ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan persoalan yang sedang kita bahas. Pertanyaannya adalah, bolehkah Ustaz jelaskan tentang khalifah atau imam kaum muslimin yang dikatakan oleh Rafidhah sebanyak 12 orang jumlahnya? Baik. Khalifah atau imam yang berjumlah 12 ini hakikatnya adalah imam dari kalangan Syiah, Rafidhah, Al-Itsna Asyariyah. Mereka disebut dengan kelompok Syiah Itsna Asyariyah karena meyakini adanya 12 imam, 12 khalifah atau 12 pemimpin, 12 imam yang menurut pandangan mereka semuanya adalah maksum. Al-Khumaini dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa a'immatuna Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah ini, imam-imam kami adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang tinggi ini tidak bisa dicapai oleh malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak bisa dicapai oleh oleh malaikat yang paling dekat sekalipun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa dicapai oleh seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan Syiah Itsna Asyariyah yang salah satu tokohnya di abad ini adalah Al-Khumaini. Mengangkat setinggi-tingginya orang-orang yang mereka yakini sebagai imam dan merendahkan rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa yang diucapkan adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah afdalul anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah afdalul bashar. Sedangkan selainnya adalah di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat bahwa orang-orang Syiah di dalam menentukan imam mereka yang berjumlah 12 ada unsur asabiyah yang ada pada mereka. Dari sisi mana unsur asabiyah itu? Dari sisi mereka berupaya untuk menjadikan imam yang 12 ini adalah dari keturunan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, tidak diberi bagian sedikit pun keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dari sisi mana asabiyahnya? Dari sisi bahwa Husain bin Ali radhiyallahu anhuma adalah salah seorang pemuda Quraisy yang beliau adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dinikahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan salah satu putri Yazdajir Raja Persia yang ketika itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dua kerajaan besar dunia runtuh di bawah pasukan kaum muslimin. Yang terlebih dahulu adalah kerajaan Romawi runtuh dalam pertempuran Yarmuk. Berikutnya kerajaan Persia runtuh dalam beberapa pertempuran, di antaranya adalah pertempuran Al-Qadisiyah dengan panglima perang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika kerajaan Persia runtuh di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka keluarga kerajaan Persia menjadi tawanan. Di antara tawanan itu adalah tiga putri Raja Persia. Tiga putri Raja Persia yang dibawa ke Madinah sebagai tawanan perang. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat bahwa tiga putri ini adalah wanita yang dihormati dan disegani di tengah-tengah kaum Persia. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tiga putri itu kepada tiga pemuda kaum muslimin yang juga terhormat dan disegani di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satu dari mereka dinikahkan dengan putra sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pernikahan itu lahirlah Al-Qasim bin Muhammad, salah seorang imam min a'immatit tabi'in di Madinah, salah seorang dari al-fuqaha us-sab'ah, ahli fiqh di kota Madinah di masa tabi'in. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, yang kedua dinikahkan dengan putra Khalifah Umar bin Khattab, yaitu sahabat Abdullah bin Umar. Dari pernikahan itu lahirlah Salim bin Abdullah bin Umar, yang menurut salah satu pendapat juga termasuk dari al-fuqaha us-sab'ah di kota Madinah. Sedangkan yang satu lagi dinikahkan dengan Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dari pernikahan itu lahirlah Ali bin Husain, Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan sebutan Ali Zainal Abidin, putra Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah, kemunculan mereka khususnya yang dari kalangan Persia, mereka sangat berupaya untuk menjadikan imam-imam itu dari keturunan Al-Husain bin Ali, dari keturunan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kita lihat 12 imam menurut pandangan orang-orang Syiah semuanya terhitung dari Ali bin Abi Talib, kemudian Al-Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali. Nah, setelah Husain ke bawah, menurut pandangan orang Syiah hingga 12 imam tersebut semuanya adalah dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib. Tidak disisakan selain dari jalur ini. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berbicara tentang Al-Mahdi, Al-Muntazar, Imam Mahdi yang disebutkan dalam banyak hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan berdasarkan riwayat-riwayat sahihah yang datang dari Rasulullah SAW, Al-Imam Mahdi yang kemunculannya termasuk dari salah satu Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar, adalah dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bukan dari keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, orang-orang Syiah menjadikan Al-Mahdi Al-Muntazir sebagai imam mereka yang 12, imam mereka yang ke-12. Di sisi lain, Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak menghitung imam yang 12 itu, dalam artian sebagaimana keyakinan orang Syiah, tidak. Tetapi permasalahannya adalah terkait dengan Al-Imam Mahdi. Orang Syiah menyatakan bahwa Imam Mahdi yang ada itu adalah keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa di antara rahasia berdasarkan istiqra' beliau, telaah penelitian beliau, bahwa Al-Imam Mahdi di akhir zaman merupakan keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yaitu dikarenakan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma rela bersabar untuk menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka hafnan lidimail muslimin, dalam rangka untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Posisi beliau Al-Hasan bin Ali sebagai khalifah setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib baru beberapa bulan melihat pertempuran-pertempuran yang terjadi, maka beliau rela untuk turun dari khalifah dan menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin untuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, sehingga tahun itu kemudian disebutlah dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin, berada di atas satu pemimpin, tidak lagi terjadi pertempuran sebagaimana terjadi pada beberapa waktu sebelumnya. Rasulullah SAW menyatakan inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Rasulullah SAW berkata tentang Al-Hasan bin Ali, sesungguhnya anakku ini, dia sebut anak, maksudnya adalah cucu, dan boleh seorang cucu juga disebut dengan anak, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap cucunya Al-Hasan bin Ali. Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid, seorang pemimpin, seorang pemuka umat. Dan dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Dia akan mendamaikan dua pasukan besar, fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Subhanallah, apa yang diberitakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam terjadi. Dan ini merupakan alamah min alamatin nubuwah, tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fa'ala kulli hal, bahwa orang-orang Syiah rahimah Itsna Asyariyah, mereka adalah orang-orang yang beragama dengan memerangi kaum muslimin, beragama dengan menghancurkan Islam dari semua sisinya, menghancurkan Islam. Kitab suci Al-Quran yang merupakan asas, di antara asas umat Islam, dirobohkan oleh mereka, dikatakan sebagai Quran yang palsu. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka jatuhkan dalam rangka untuk menghancurkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghancurkan apa yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencela, mengkafirkan para sahabat dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka hancurkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan menyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika tiga pilar yang kokoh untuk umat Islam ini dihancurkan, maka habislah Islam. Dari sini, tidak sedikit dari para ulama Islam yang mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Syiah Rafidhah, mereka adalah kafir. Dan itulah keyakinan yang benar terkait dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal terhadap mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kaum muslimin dari kejelekan dan kejahatan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.